Para alal amanati, supaya kita bisa membiasakan diri kita dan anak-anak kita berpegang kepada amanat ini. Wa tahdhira minal khiyanati wa 'awaqibiha, dan supaya kita waspada tentang khianat dan juga akibat-akibat khianat tersebut. Hatta yasmula dzalika hifdzu hukukin nas, sehingga sampai pula atau mencakup pula di dalam menjaga hak-hak manusia, ya, memelihara hak-hak manusia. Wa mumtalikatihim, dan milik-milik mereka. Allati najiduha fi qari'atit tariqi, seperti halnya umpama kita menjumpai sesuatu di tengah jalan. Walau kana qalilatal qimati fi nadarina, sekalipun barang yang kita temu di jalan itu nilainya sedikit sekali menurut pandangan kita. Li'anna hadhil asya'ad dha'i'ata min ashabiha, karena sesuatu yang hilang, yang pemiliknya merasa kehilangan, tadkhulu fi hukmil luqatati. Ini masuk pada bagian hukum luqata, hukum barang temuan. Wa nurabbi auladana ala atami ta'alluqi biha, dan kita perlu mendidik anak-anak kita jangan sampai ada kecenderungan barang yang kita temukan itu. Wa hubbi imtilakiha, dan jangan sampai anak kita ingin memiliki barang itu. Wa nuraghibuhum fil baqsi an ashabiha, dan perlu kita menganjurkan kepada anak didik kita supaya mencari siapa pemilik barang yang hilang ini. Biqadril mustata'i, tentunya menurut kemampuan yang ada. Akhwat a'azzakumullah, dalam pembahasan yang nomor 2 ini, masalah amanat, tadi sudah dijelaskan di antara akhlak yang harus dijaga oleh ummahat dan aba, yaitu amanat. Sebelum anak melaksanakan amanat, maka abawaini hendaknya melaksanakan amanat terlebih dahulu. Karena apa? Amanat ini termasuk min sifatil mukminin. Kalau amanat ini hilang, berarti manusia itu mencapai sifat munafikin. Ya. Dan amanat selalu berkaitan dengan as-sidqu. Kemudian khianat selalu berkaitan dengan al-kadzibu. Karena itu akhwat a'azzakumullah, dalam hal ini Rasulullah SAW tadi sudah memberikan penjelasan. Di antara tanda munafik memang ada 4. Hadis yang pertama menjelaskan 3. Hadis yang kedua menjelaskan 4. Apa itu? Kalau 4 ini sudah dimiliki oleh orang mukmin, maka bukan mukmin lagi. Mereka sudah munafik secara murni, maknanya tidak ada imannya. Tapi kalau salah satu ini ada pada orang mukmin, segera ia meninggalkannya. Sebab kalau tidak, dia mendapatkan bagian daripada kemunafikan. 4 itu antara lain, apabila diberi kepercayaan, dia khianat. Nah sekarang banyak orang khianat tentang masalah uang, khianat pendidikan, khianat waktu. Ya. Kemudian apabila dia berbicara, dusta. Karena itu Rasulullah SAW selalu berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai saya ini banyak hutang. Sering Rasulullah SAW berdoa dengan doa tadi. Sehingga sahabat ini bertanya, wahai Nabi, mengapa Rasulullah SAW selalu berdoa dengan doa ini? Begini ya sahabat, orang yang berhutang itu biasanya banyak dustanya. Kemudian kalau dia berjanji, banyak khianatnya, banyak menyelisihinya. Karena itu dalam hal ini bagaimana supaya kita berlaku sidqun, ya, kita perlu memperkecil masalah dain pertama. Kemudian kita harus hati-hati banyak zikrullah, jangan sampai kita menghadap kepada ikhwan kita atau akhwat kita luput kalimat asidku itu. Kalau terlanjur kita dusta, harus kita ulangi kembali dengan pengulangan kalimat asidku. Demikian juga masalah idza ahada ghadara, apabila ia berjanji banyak khianat. Kemudian yang terakhir, apabila dia berdebat, bukan dia berdebat dengan wajah dilhum billati hiya ahsan, tetapi berdebat dengan curang. Ini termasuk contoh-contoh kehidupan orang munafik yang seharusnya kita semua umat Islam menjauhinya. Dalam satu contoh di sini mu'alif memberikan penjelasan. Satu contoh umpamanya anak kita menemukan telur. Telur bebek atau telur ayam. Kadang-kadang orang tua merasa begini, wah pandai anak saya ini bisa menemukan telur. Ini satu pendidikan yang justru mengarah kepada ibnun atau bintun untuk mencari hal yang haram. Sebenarnya pendidikan yang baik bagaimana kalau dia menemukan telur, menemukan uang, kita didik. Ini tadi menjumpai di mana? Uang ini tadi mendapatkan di mana? Perlu kita menyampaikannya, kita harus membahas orangnya, kita harus memberikan penjelasan, harus mengumumkan. Anakku ini umumkan di mana kamu mendapatkannya. Ya, ajak teman-temanmu, tanyakan temanmu siapa yang kehilangan duitnya, perlu diperjelas. Ini pendidikan yang baik supaya anak ini amanah. Ini satu contoh kalau menjumpai barang di luar. Kemudian umpama begini, anak kita sekolah, pulang dia membawa potlot padahal orang tua tidak merasa membelikan. Kita harus tanya, dari mana potlot ini? Kalau dia membeli, mengatakan membeli, kalau perlu anak kita ajak, membeli di mana tadi? Ditanyakan betul, benarkah ucapannya dia ini membeli ataukah memang untuk menutupi kesalahannya? Nah, dengan demikian kalau anak sudah kita ajak ke tempat pembeli, umpama benar-benar membeli, besok insya Allah anak ini akan takut, tidak akan berbuat bohong. Karena merasa orang tua selalu mengawasi terhadap anak. Ini dalam rangka pendidikan atau tarbiyah al-amanah atau tarbiyah fisidiki. Nah, contoh yang lain banyak sekali. Satu contoh mungkin di rumah. Ditinggalkan ini masakan sedia, sudah sedia, ini ada ikan, ini ada nasi. Ingat adikmu belum makan, ayahmu belum makan. Boleh makan tapi sisahkan ini ikan untuk orang tua, ini untuk adikmu. Ya, jadi pendidikan insya Allah banyak sekali. Kemudian juga anak perlu dididik dalam masalah amanat dalam waktu belajar atau mengaji. Mungkin dikasih waktu nanti jam sekian ngaji. Dites. Kalau perlu waktu itu kita umpamanya bertanya benar-benarkah dia mengaji. Satu contoh untuk zauja juga demikian. Satu saat mungkin kita kalau punya telepon kita telepon. Saat itu ada kan enggak? Atau mungkin bepergian. Insya Allah nanti saya datang malam jam 10. Satu saat kita perlu mengecek datang nanti jam 2 siang. Keberadaan bagaimana? Nah ini pendidikan tentang amanah. Kalau amanat ini sudah dipegang baik, insya Allah diberi amanat luar daripada baik atau amanat tentang amwal, harta dan sebagainya bisa terdidik baik. Dan ini perlu tarwin, pembiasaan, latihan, tidak cukup satu hari dua hari, tetapi harus mumarasah, harus tarwin, harus takwin. Kemudian yang nomor 3, tarbiyatul lisani alal alfadil hasanati. Pendidikan lisan supaya melafatkan lafat-lafat yang bagus. Wajtinabul alfadhis sayyi'ati, dan menjauhi kalimat-kalimat yang keji, kalimat-kalimat yang jelek. Min makarimil akhlaqil lati hatta 'alaihal islamu fi mastarihil kitabi wassunnati. Termasuk ini bagian akhlak yang mulia yang mana Islam telah menganjurkan supaya manusia ini bicara yang baik. Baik itu dari dua sumber, fi mastarihi, dua sumber yaitu Alkitab dan Sunnah. Tidak sedikit ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan supaya kita ini bicara yang hak, yang baik. Haitsu wakkalallahu subhanahu wa ta'ala bi'abdihi malakaini. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan kepada hambanya ini untuk mengawasi hambanya ini, ditugaskannya malaikat ini, dua malaikat yaitu Rakibun Atid, ya, Rakib dan Atid. Akhatuhuma atau akhatihima. Akhatuhuma boleh sebagai batal. Akhatuhuma salah satu di antara dua malaikat ini yaktubul hasanati, menulis kebaikan. Wal akhara yaktubus sayyiati, dan yang lain menulis yang jelek. Waqad ahatallahu 'abdahu 'ilman bidzalika kay yaj'ala min nafsihi raqiban 'ala nafsihi. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yalfidzu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada hamba-Nya dengan ilmu yang yakin agar manusia itu mau muraqabah, mau mengawasi dirinya, mau waspada terhadap dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah orang itu melafadzkan satu ucapan melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Wa qad rabbata Rasul sallallahu alaihi wasallam bainal imani wal kalimati thayyibati. Faqala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghubungkan antara iman dan kalimat yang baik. Dihubungkan iman itu dengan kalimat yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik, maka bicaralah yang baik atau diam. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Kitabur Raqaiq, bab Hifdzul Lisan. Akhwat rahimakumullah, dalam pembahasan lisan ini memang besar sekali nilainya. Kalau umat Islam ini, terutama di dalam satu keluarga, mereka ini bisa menjaga lisannya, insya Allah akan hidup bagus dalam keluarga tersebut. Ya. Tetapi kalau lisan ini tidak dijaga, keluar asal keluar, maka akan membawa fitnah yang cukup besar. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, dan fitnah yang paling besar adalah fitnah lisan. Karena itu ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang penuduh zina. Ingat, penuduh zina adalah timbul dari lisan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima tuduhan itu kecuali orang itu mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak, maka penuduh dikenakan dera 100 kali dan diusir dari tempat tersebut. Dan tidak diterima syahadatnya. Dipukul 80 kali, afwan tadi keliru. Dipukul 8 kali dan tidak diterima persaksiannya. Ini untuk menjaga lisan kita, jangan sampai mengucapkan kalimat yang kotor. Demikian juga akhwat rahimakumullah, kita dalam satu keluarga, ayah dan ibu, anak, saudara. Dalam rumah kita setiap hari kumpul. Tidak selamanya kita melihat keluarga itu baik. Tidak selamanya melihat suami kita menyenangkan diri kita. Tidak selama istri kita lihat menyenangkan. Tidak selamanya anak menjadi anak yang soleh. Hal ini ujian bagi kita. Kalau kita tidak kuat, mungkin kita akan mencaci mereka dengan sepuas-puasnya menurut hati kita. Nah, ini dilarang. Ya. Tidak sedikit orang tua karena marahnya dengan anak, dipanggilnya anak itu dengan panggilan hewan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dipanggilnya dengan panggilan hewan yang tidak yang nilainya sangat buruk sekali, seperti kalbun, anjing atau kire. Ya. Ini kalimat-kalimat yang su' membawa asar, pengaruh yang kuat terhadap anak. Walaupun kita disakitkan oleh anak, jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang membawa kesan terhadap anak tidak baik. Sebab kalau tidak, anak akan mengembalikan kalimat itu kepada orang tuanya. Disebabkan karena kekeliruan orang tua memanggil atau memarahi kepada anaknya. Demikian juga kita dengan tetangga. Tidak sedikit kalau wanita kelahi dengan tetangga mengeluarkan ucapan-ucapan yang sangat keji sekali. Nah, ini dilarang di dalam Islam. Sebab Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kebaikan keimanan seseorang itu ada bagian, ada pada bagian lisannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penjelasan, la khaira min najwakum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada baiknya najwahum, bisikan-bisikan mereka ini. Tidak ada baiknya omongan mereka itu kecuali orang yang mengajak kebaikan, mengajak sedekah, dan mengajak islah di antara umat. Dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwani wa maksiatur rasul. Hei orang yang beriman, kalau memang kamu ingin berbicara, bercakap-cakap, berbisik-bisik, maka janganlah berbisik-bisik masalah urusan dosa. Janganlah berbisik-bisik masalah urusan kemungkaran. Janganlah berbisik-bisik masalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, akhwat rahimakumullah, untuk supaya kita bisa menjaga lisan, maka akhwat jangan banyak keluar dari rumah. Sebab kalau sudah ketemu dengan tetangga, ya, mengambil kutu rambut umpamanya dan sebagainya, lisan akan kerja dengan kerja yang jelek sekali. Kesalahan orang terungkap di situ. Karena itu dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, hei orang, jangan duduk di pinggir-pinggir jalan. Ya. Kalau memang kamu tidak mau, maka berilah kelonggaran, berilah kesempatan orang itu untuk lewat. Sebab kalau sudah duduk di pinggir jalan, mata kita melihat sesuatu yang kita tidak ingini, akan keluar ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya. Jadi kita harus merasa yakin dan juga harus mengimani bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan itu kalau memang benar, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebenaran. Demikian juga perkataan yang kotor, ada malaikat sendiri yang mencatat perkataan kita. Nah, untuk pendidikan anak, akhwat, perlu kita tanamkan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Jangan sampai anak ini terlanjur mengucapkan kalimat yang jelek. Kalau perlu kita bawa kepada ayat Al-Quran. Hei anakku, ini ada firman Allah dalam surat Qaf ayat nomor 18. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bahwa ucapanmu ya, kanan kirimu ini ada yang meneliti. Iya, kamu marah dengan orang tua, taruhlah orang tua memaafkan. Lah bagaimana malaikat ini mencatat? Nah, malaikat tidak tidur. Ya. Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kapan saja diteliti oleh mereka. Apa kita tidak merasa takut? Nah, insyaallah dengan pendidikan ini kita semuanya akan mendapatkan jalan yang lapang. Kemudian hadis berikutnya, wa idza aradal abu wal ummu tarbiyatal auladi ala hifdzil lisani minas sababi wassataimi wasuktil kalami fala buddha min arba'ati umur. Apabila sang ayah atau ibu ingin mendidik anaknya supaya anak kita ini terjaga lisannya dari cacian, dari celaan, dari luputnya bicara, maka seharusnya mendapatkan empat pendidikan. Ya, jadi umpamanya atau ab ingin mendidik anak supaya anak ini tidak selalu mencaci, tidak selalu melawan orang tuanya, tidak selalu menghina kepada saudaranya, tidak selalu mengatakan apa adanya kepada temannya yang lain. Apa? Ada empat. Pertama, al-awwal, ta'limul awlati wa tadhkiruhum bin nususil qur'aniyati wan nabawiyati allati tahussu ala hifdzil lisani kullama ihtaju ila dalika. Memberitahu kepada anak, mengingatkan kepada anak nas-nas Al-Quran dan nas-nas Nabi yang menganjurkan supaya kita ini menjaga lisan sewaktu kita butuh dalam hal ini. Ya. Jadi umpamanya anak melawan orang tua, membentak-bentak, kita panggil. Kita ambilkan tafsir terjemah yang karena dia baru bisa membaca terjemahan. Ya itu tadi contohnya, diambilkan surat Al-Isra ayat sekian. Coba anakku baca, kamu kan sudah sekolah, baca. Terus kita tanya, ini siapa yang berbicara ini? Wala takullahuma ufin, yang mengatakan janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu a. Ya, anak kita panggil, kita tanya, hei anakku, ini tulisannya siapa? Ini wahku, ini siapa yang memberi nasihat? Dia nanti akan menjawab Allah. Kita takut kepada siksaan Allah apa tidak? Dia nanti akan menjawab, ya saya takut kepada Allah. Kalau begitu, bagaimana sikap kita selaku anak kalau salah terhadap orang tua? Mau minta maaf? Nah, dia akan mendapatkan siraman. Merasa dia ini ditegur oleh Allah, bukan ditegur oleh orang tuanya. Ya, pertama ini. Demikian juga nanti umpamanya ada ayah kita. Ini tadi anak kan? Mungkin bisa juga ayah. Kalau memang ayah bisa membaca Al-Quran dan tahu tafsir, coba ayah, ini adalah ayat Al-Quran. Bagaimana maksudnya? Dengan jalan kita bertanya. Atau mungkin saudara kita, ini namanya bil hikmati, menunjukkan dalil. Ya, dan kita bil mau'idatil hasanah, caranya baik, yaitu dengan cara bertanya. Ini Pak, ada dalil begini, gimana maksudnya? Kita lihat, mungkin suatu saat mereka masih marah. Ya, tapi insya Allah dua kali, tiga kali, dan berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk tertentu. Jadi di bawahnya begitu. Kemudian kalau dia mengeraskan suara, membentak-bentak, ya, suaranya lantang dalam rumah atau apa, kita bawakan surat Al-Hujurat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din antah bata a'malukum wa antum la tas'urun. Dia suruh menterjemahkan, kita perlu bertanya kepada dia. Kemudian lagi kita bawa kepada surat Luqman umpamanya. Ya. Waqsid fi masyika waghdud min sawtika. Pelanlah kamu berjalan dan lirihkan suaramu. Kemudian lagi ada satu ayat, inna ankarul aswati la sautul hamir. Ya. Jadi anak langsung kita serang dengan ayat, suruh membaca mereka. Ini pendidikan pertama untuk mengatasi jangan sampai anak ini terlanjur mencaci, mencela, luput. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'allahu biha darajatin. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba apabila mengucapkan kalimat yang kalimat ini diridhoi oleh Allah, dia tidak begitu saja mengatakan tapi diteliti terlebih dahulu, maka dia akan mendapatkan derajat. Allah akan mengangkat derajat karena orang itu bicara yang hak. Demikian juga seorang hamba jika bicara dengan bicara yang membawa kepada kemarahan Allah, Allah marah karena dia bicara yang buruk. Nah, dia menyampaikan ini dalam keadaan sadar, maka ucapan dia ini akan menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Ini satu contoh. Jadi perlu anak ini kita didik, ya, supaya khauf kepada Allah, supaya amalannya ini merasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah. Jangan sekali-kali jangan sekali-kali zauja mengatakan, kamu jangan ngomong keras-keras, nanti orang tuamu marah. Ini satu pendidikan, tapi bagi saya kami anggap keliru. Ya. Kelirunya bagaimana? Kelirunya karena ibu keliru meletakkan rasa takut anak ini kepada orang tua. Kamu jangan ngomong keras-keras, ini ayat Allah demikian. Allah marah, orang beriman, ayahmu orang beriman juga marah. Di bawahnya kita ini kepada, di bawahnya anak ini kepada tauhid, di bawahnya kepada khauf terhadap siksaan Allah. Ya, Umpamanya anak mengambil uang di saku ayahnya, ibu tahu. Kenapa diambil? Ini loh malaikat rakib dan atid kan tahu. Iya, orang tuamu tidak tahu. Tapi malaikat ini tahu. Allah Maha tahu. Ini jadi catatan. Taruhlah orang tua bisa memaafkan uang 100 diambil. Lalu bagaimana ini hubungan kita kepada Allah? Nah, terasa bahwa anak ini ya merasa diancam dengan siksaan Allah. Nah, kalau sudah merasa terancam dengan siksaan Allah, sekalipun tidak ada orang tua, duit tidak akan diambil. Apalagi ada orang tua. Ya. Jadi anak jangan sampai dibuat rasa takut terhadap ancaman manusia. Tetapi diarahkan supaya mereka ini takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wasanian, kemudian cara yang kedua. Al-inkaru syadidu alaihim indama yatalaffaduna bi kalimatin sayyi'atin. Hendaknya ibu atau ayah menunjukkan yaitu al-inkaru syadid, kebencian yang sangat, keingkaran yang sangat terhadap anak ketika anak berbicara dengan kalimat yang buruk. Tunjukkan perangai kita tidak senang terhadap anak itu. Saya tidak mau. Saya betul-betul sakit hati kamu mengucapkan kalimat itu. Apa artinya kamu menyapu halaman rumah? Apa artinya kamu ikut membantu orang tuamu ini kalau kalimat itu sampai diucapkan? Sehingga mereka merasa terpukul betul. Bahwa saya tidak akan mengulangi kalimat ini karena orang tua asalnya baik kepada saya kok sekarang malah begini. Jadi harus ada al-inkaru syadid alaihim indama yatalaffaduna bi kalimatin sayyi'atin. Pertama kita menunjukkan dalil, yang kedua menunjukkan sikap kita benci terhadap kemungkaran. Jangan sampai karena ini anak pertama atau satu-satunya anak, wah anak ini kalau nanti dimarahi dia minggat bagaimana, keliru. Ya. Hal ini harus kita jaga betul. Kita orang tua kadang-kadang keliru mendidik. Zahirnya ingin menolong anak, tetapi sebenarnya menjerumuskan terhadap anak. Demikian juga pada waktu anak minta uang. Kita tidak begitu saja bisa memberi menurut kemauan mereka. Kita perintahnya, kok minta uang sekian untuk apa? Digunakan untuk apa? Setelah kita mendapatkan jawaban, nah, jawaban itu kita teliti. Kalau memang dia menjawab untuk kemungkaran, harus menunjukkan kita ini ingkar sangat. Oh, saya tidak mau. Walaupun kamu minta 100 rupiah saja, kalau untuk dolanan game buat apa itu saya tidak mau. Tapi kalau anakku ini minta uang 1000 untuk beli Al-Quran, silakan. Untuk beli ini silakan. Kalau untuk menabung untuk beli pakaian, silakan. Kalau perlu saya kasih 1000. Tapi walaupun itu 50 rupiah, untuk karet, untuk kelereng saya tidak mau. Dengan demikian anak merasa terdidik, ada beberapa hal yang sifatnya bahwa dia sendiri tidak semuanya kemauannya itu bisa dituruti oleh kedua orang tuanya. Kemudian langkah yang nomor 3, wasali suha. Ikhtiarur rifqatis sholihati wa tajannubur rifqatis sayyiati. Kai yahfadhu auladahum min ghadabillahi wa yasi'u fi raf'i darajatihim 'indallahi. Ibu atau ayah hendaknya bisa memilihkan teman yang baik. Anakku ini boleh berteman dengan siapa? Dan supaya tajannubur rifqatis sayyi'ah, menjauhkan anak ini dari teman yang jelek. Bukan jelek rupa, bukan jelek pakaian, tapi jelek akhlak. Mengapa? Agar mereka ini bisa menjaga anaknya ini dari kemurkaan Allah. Ya. Dan supaya orang tua ini tetap berusaha yas'au. Ya. Supaya orang tua ini tetap berusaha bagaimana bisa meningkatkan martabat anak ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini langkahnya nomor 3. Ya. Jadi dan ab hendaknya bisa mencarikan teman anaknya. Sesaat anak ini perlu teman. supaya bisa berbicara, supaya bisa mendengar, tapi teman yang baik. Rawal Imam Al-Bukhari qala haddatsana Muhammad bin Al-Ala haddatsana Abu Usamah an Bu'an Buraita an Abi Musa radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul jalisus sholihu masalul jalisus sholihu wasu'u masalul jalisus sholihu wasu'u kahamilil miski wa nafiqil kiri. Perumpamaan teman yang baik dan perumpamaan teman yang buruk seperti kahamilil miski wa nafiqil kiri, seperti pembawa minyak wangi dan seperti peniup api, yaitu tukang pandi atau tukang besi itu. Jadi teman yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seperti orang yang membawa minyak wangi. Teman yang suuk, Rasulullah mengumpamakan seperti nafikhul kiri, tukang besi. Fahamilul miski imma ayyudiyata wa imma antabta'u